ku cinta dan ku sayangi apa adanya. Atas semua kelebihanmu serta kekuranganmu, maaf jikalau aku tak bisa memberimu yang berlebihan karena keadaanku yang sebenarnya telah kuberikan padamu. Satukan tujuan hidup kita untuk menghadapi tantangan dan cobaan di masa yang akan datang. Semoga kita berhasil di masa yang akan datang. Semoga kita berhasil. Semua kelebihanmu serta kekuranganmu, maaf jikalau aku tak bisa memberimu yang berlebihan karena keadaanku yang sebenarnya telah kuberikan padamu. Satukan tujuan hidup kita untuk menghadapi tantangan dan cobaan di masa yang akan datang. Semoga kita berhasil di masa yang akan datang. Semoga kita berhasil.